banjar bakamban habang bakatamban habang tapi basulam baju sasirangan rambut mahiran si ikal mayang siapa lajuan ampun larangan. Putih kuning bakal lumajang bakal lumajang giwang berlian si amas mirawan handaku gandeng hatiku supan takutan kalu pinatasan. Empat lima kuriding patah, patah sabilah dingai di galawan. Empat lima ku tandung sudah, kada manyama dingai nang baju habang. Galu banjar bapupur dingin, bapupur dingin. Bibirnya habang bakas menginawan hati basabar bujur kapingin kada baali biar dihalang. Uma abah lakasi badatang lakasi pangdatang banjar mamikat hati awan amun talambat diambil urang alamat awak parista diri. Tiba sabar bujur kapingin kada baali biar dihalang. Uma abah lakasi badatang lakasi pangdatang galuh banjar mamikat hati amun talambat diambil urang alamat awak parista diri. Empat lima